بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ahibati fillah, kita melangsungkan membaca tafsir As-Sa'di dan kita masih dalam surat Al-Hadid ayat-ayat terakhir. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihi thumma qaffayna ala atharihim birusulina وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian kami mengiringi di belakang mereka birusulina, para rasul kami, kata Allah jalla fi'ula. Waqafaina, dan kami mengiringi dengan Isa di belakang mereka, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Kami mengiringi mereka juga dengan Nabi Isa ibn Maryam. Wa atainahul injil, dan kami berikan kepadanya kitab Injil, dan kami menjadikan di dalam hati orang-orang yang mengikutinya, ay mengikuti Isa, ra'fata wa rahmah. Kami jadikan di dalam hati-hati mereka sifat santun, ra'fah, wa rahmah, sifat kasih sayang. Warahbaniyatan ibtada'uha, dan rahbaniyah artinya fokus ibadah, tidak menikah. Ibtada'uha, rahbaniyah namanya, yang mereka ada-adakan. Ma katabna alaihim, kami tidak pernah mewajibkan atas mereka. Illa, kecuali ibtigha'a ridwanillah, mencari ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fama ru'auha haqqa ri'ayatiha, maka sungguh mereka tidak benar-benar memberikan perhatian terhadap ya ibadah tersebut. فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ, dan kami berikan terhadap orang-orang yang beriman dari mereka pahala mereka. Namun kebanyakan mereka fasik, kata Allah jalla fi'ula. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ, wahai segenap orang-orang yang beriman, beriman kepada Nabi Isa, takutlah kalian kepada Allah, dan berimanlah kalian bi rasulihi, kepada rasulnya, ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian beriman kepada Nabi Isa dan beriman kepada rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'tikum kiflaini min rahmatihi, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian dua bagian rahmatnya. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ, dan Allah akan menjadikan buat kalian cahaya yang kalian bisa berjalan dengannya. wa yaghfir lakum dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Azza wa Jalla zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Li'alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah. Wa annal fadla biyadillah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Agar ahlul kitab mereka mengetahui jikalau mereka tidak alla yaqdirun, asal katanya an la yaqdiruna ala syai'in min fadlillah, mereka tidak punya kemampuan untuk meraih sesuatu dari karunia Allah. Wa annal fadla biyadillah, dan ingat karunia itu hanya milik Allah. Yu'tihi may yasha, dia Allahu azza wa jalla memberinya kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan dia Allah adalah pemilik karunia yang besar. Mari kita lihat tafsirnya. Kita baca qala rahimahullah. Thumma qaffayna ay atba'na ala atharihim birusulina wa qaffayna bi'isa ibn Maryam. Kemudian kami ikut sertakan di belakang-belakang mereka para rasul, dan kamu ikut sertakan dengan Nabi Isa ibnu Maryam. Khassallahu Isa alaihi salam li'anna siyaqa ma'an nasara alladhina yaz'umuna tiba'a Isa. Allah mengkhususkan subhanahu wa ta'ala Nabi Isa alaihi salam karena memang siyaq, ya, pemaparannya terkait dengan Nasara yang mereka menyangka dan mengaku mengikuti Isa. Wa atainahul Injil alladhi huwa min kutubillahil fadilah. Kami berikan kepadanya Injil, di mana Injil termasuk dari kitab Allah yang mulia, yang utama. Wa ja'alna fi qulubil ladzina taba'uhu ra'fatan wa rahmah. Dan kami jadikan di dalam hati orang-orang yang mengikuti Isa sifat santun dan sifat kasih sayang. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, latajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud. Engkau akan benar-benar menjumpai wahai Rasul Allah orang yang paling kencang permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi, kata Allah Jalla fi'ula. Orang yang paling keras permusuhannya, paling kencang permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi. Walladzina asyraku, dan orang-orang yang telah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Merekalah orang-orang yang keras, merekalah orang-orang yang kencang memancangkan permusuhan terhadap orang-orang yang beriman. Walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan anda wahai Rasul Allah benar-benar menemukan orang yang paling dekat kasihnya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang yang mengatakan, kata Allah Jalla wa'ala, inna nasara, kami ini orang Nasrani. Dzalika bi anna minhum qassisina wa ruhbana. Karena di antara mereka adalah orang-orang yang memang qassis, ya, pendeta, memfokuskan diri untuk beribadah. Wa annahum la yastakbirun, mereka adalah orang-orang yang tidak menyombongkan dirinya kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayat ini barakallahu fikum menitipkan satu pesan yang sangat berharga buat kita, yaitu orang yang memiliki sifat sombong tidak akan membuka ibadah pada dirinya sendiri, apapun bentuk ibadah tersebut. Apabila dia memiliki sifat keangkuhan dan kesombongan, barakallahu fikum. Walihada kanan nasara alyana min gairihim kuluban. Berdasarkan ayat ini, kata beliau, orang-orang Nasara itu adalah orang-orang yang paling lembut hatinya dibanding selain mereka dari orang-orang kafir. Hina kanu ala syariati Isa alaihissalam, di saat mereka itu berada di atas syariatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kata Sa'di rahimahullah bahwa orang-orang Nasara adalah orang yang paling lembut hatinya dibanding selain mereka di saat mereka mengikuti syariatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Warahbaniyah ibtada'uha. Warahbaniyah artinya ibadah. Fahum ibtada'u min indi anfusihim ibadatan. Orang-orang Nasara membuat dari sisi mereka ibadah. Wawazzafuha ala anfusihim, dan mereka mewajibkan atas diri-diri mereka. Ini tugas hidup, kata mereka. Ibadah yang mereka rancang, yang mereka buat, barakallahu fikum, mereka wajibkan atas diri-diri mereka. Waltazamu lawazima ma katabahallahu alaihim wala faradaha. Mereka mengharuskan dengan keharusan-keharusan yang tidak pernah diwajibkan atas mereka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gaib. Ibadah dengan tidak menikah. Rohbaniyah. Tinggal di sebuah tempat, barakallahu fikum. Ya, jadi mewajibkan diri untuk beribadah tersebut dan tidak melakukan pernikahan, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kalau wanitanya apa namanya? Biara, biarawati. Ya. Orang yang fokus ibadah. Wallahu a'lam. Apa yang mereka perbuat bersama pendetanya. Ya. Nas'alullah salamatul afiyah. Kata beliau, bal humul ladzil tazamu biha min tilqa'i anfusihim. Bahkan mereka lah yang telah mewajibkan dari diri-diri mereka. Qasduhum bidzalika ridhollah. Tujuan mereka dengan itu semua mencari ridhonya Allah. Catatan yang sangat penting buat kita, niat yang bagus tidak akan menjadikan perbuatan yang salah itu jadi benar. Niat yang bagus tidak akan merubah yang haram jadi halal, yang tidak boleh jadi boleh, yang batil jadi hak, dan seterusnya, walaupun niatnya itu adalah bagus. Ya, qasduhum bidzalika ridhollah. Sehingga siapapun yang melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau meniatkan untuk Allah semata, tetap tidak akan menjadikan amalan yang dibuat-buat itu menjadi sesuatu yang boleh. Menjadi sesuatu yang boleh, barakallahu fiik. Karena kalau sekiranya konsep yang penting niatnya, tidak ada orang salah. Saya punya tujuan demikian. Anda mencuri. Anda mencuri untuk mencarikan nafkah buat keluarga kok. Berarti kan tidak salah pencurinya. Ya, kalau landasan dan dasarnya adalah niat dengan tanpa mengoreksi pekerjaan dan perbuatan. Maka kedua-duanya harus dikoreksi. Barakallahu fikum. Niatnya iya, kemudian tuntunan dari amal itu ada atau tidak juga harus dilakukan koreksian. Ketika kedua-duanya lurus, barakallahu fikum, disitulah jalan yang tepat mencari ridhonya Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan tidak menutup kemungkinan amalannya sangat ringan, orang-orang meremehkan, mengentengkan, kecil. Tetapi karena niatnya yang bagus, niatnya yang baik, menjadi sesuatu yang besar, barakallahu fikum. Menjadi sesuatu yang bernilai besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tentu kita belajar Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kita manfaatkan, kita jadikan untuk memperbaiki amalan-amalan batiniah kita dan juga untuk meluruskan amalan-amalan lahiriah kita. Inilah yang akan berguna, inilah yang akan bermanfaat di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Allahu jalla wa ala menjelaskan, mereka tidak peduli. Sudah mereka buat-buat yang tidak pernah diwajibkan oleh Allah, ternyata mereka bermalas-malasan. Ya, maqamu biha wala addu haquqaha taqassaru min wajhain. Mereka tidak sanggup untuk melakukan, itu memang berat. Manusia kalau membuat sesuatu tuntunan yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya berat. Berat untuk dikerjakan. Terkadang betapa banyak dari perbuatan yang diada-adakan harus dengan gali lubang tutup lubang. Barakallahu fi. Miskin seseorang yang sedang ditimpa musibah, musibah kematian orang tua, harus menyiapkan hal-hal yang sangat banyak rahimani wa rahimakumullah untuk menyambut, untuk ini, acara itu, acara ini, benar-benar memberatkan. Semestinya kan dalam tuntunan agama, orang yang sedang ditimpa musibah inilah yang harus dibantu, diringankan bebannya, dibawakan makanan, apa yang dibutuhkan olehnya. Kan begitu tuntunannya barakallahu fikum. Tapi ketika melakukan di luar tuntunan, sebaliknya dari tuntunan itu, yang ada adalah sesuatu yang sangat memberatkan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Mereka tidak menunaikan hak-hak ibadah yang mereka rancang tersebut. Sehingga mereka itu faqasaru min wajhi. Mereka benar-benar mengikis, mengurangi dari dua sisi. Min jihati ibtida'ihim. Mereka membuat-buat dari sisi. Mereka mengada-ngada. Wa min jihati adami kiyabihim bima faraduhu ala anfusihim. Kedua, sudah mereka buat tata cara ibadah itu, namun mereka tidak konsekuen. Barakallahu fikum. Nah, mereka tidak melaksanakan dengan apa yang mereka telah wajibkan atas diri-diri mereka. Berat memang, barakallahu fikum. Ya, di saat Allah Jalla wa'ala mengatakan tentang agamanya, ad-dinu yusrun, agama ini adalah mudah. Ketika kita keluar dari tuntunan agama, di situ berat. Akan ada beban di dalam hidup, barakallahu fikum. Di samping Allah Jalla wa'ala menjelaskan din yusrun, sangat mudah dan gampang. Agama yang yusr, yang mudah ini, telah barakallahu fikum dititipkan padanya solusi-solusi hidup. Baik kaitannya dengan dunia, problemanya, atau kaitannya dengan akhirat. Ya. Dengan kemudahan agama ini telah menjadi solusi-solusi yang tepat. Ketika keluar mencari solusi, bukan dari agama. Ketika barakallahu fikum kita keluar dari tuntunan, akan ada rasa berat, berat, berat, dan berat. Ya, kita tidak usahlah jauh-jauh. Kita sedang melaksanakan sebuah tuntunan. Tapi kita keluar dari, batas kemampuan. Taruhlah misalkan. Allah Jalla wa'ala merestukan atau kita bisa bangun di malam hari. Bangun, sholat, berzikir, Masya Allah. Nah, ketika barakallahu fikum sampai waktu subuh. Ternyata ketika sholat yang fardu, terkadang ngantuk, tidur. Tidur barakallahu fikum. Tuntunannya kan sampean itu istirahat sebelum atau setelah azan, misalkan ada kesempatan istirahat. Tapi tidak dikerjakan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terasa pada diri kita barakallahu fikum. Satu tuntunan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana kalau kita mengada-ngada? Akan lebih berat bebannya di dalam hidup barakallahu fikum. Yang sudah ada mudah dan gampang saja. Kita tidak punya kesanggupan untuk melaksanakannya secara sempurna. Bagaimana lagi kalau kita tambah dengan apa yang kita rancang. Apa yang kita perbuat atau apa yang kita tambah. Lebih menjadi beban lagi barakallahu fikum di dalam hidup. Orang-orang Nasara telah melakukan demikian. Mereka tidak konsekuen melaksanakan barakallahu fikum apa yang mereka buat. Mari kita langsungkan. Fahadihil halu hiyal ghalibu min ahwalihim. Inilah kondisi mayoritas yang ada pada mereka. Wa minhum man huwa mustaqimun ala amrillah. Dari mereka yang Nasara itu, ada orang yang memang mustaqim, lurus di atas perintah Allah Jalla fi'ula. Walihada qala, berdasarkan ini Allah Jalla wa'ala berfirman, fa'atayna alladhina amanu minhum ajrahum, ay alladhina amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'a imanihim bi Isa kullun a'tahu Allah ala hasabi imanihi. Orang-orang yang beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersamaan keimanan mereka terhadap Nabi Isa, semuanya Allah berikan sesuai dengan kadar iman mereka. Wa katsirum minhum fasiqun ay mukadzibuna bi Muhammadin wa kharijuna 'anit ta'ati wa tariqil mustaqim. Kata beliau, akan tetapi kebanyakan mereka fasik, mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka keluar dari ketaatan dan keluar dari jalan yang lurus. Kita langsungkan. Wa hadzal khitabu yahtamilu annahu khitabun li ahli alkitab alladhina amanu bi Musa wa Isa alaihi masalam ya'muruhum ay ya'malu bi muqtada imanihim bi ayyattaqullaha fayatruku ma'asiyahu wa yu'minu bi rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Jalla wa kata beliau, ini adalah ajakan pembicaraan dari Allah tabaraka wa taala. Ada dua kemungkinan. Pertama, kepada ahlul kitab yang di mana mereka telah beriman kepada Nabi Musa dan beriman kepada Nabi Isa alaihi masalam. Allah memerintahkan mereka untuk melaksanakan konsekuensi dari keimanan mereka, yaitu dengan bertakwa kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan kepadanya. wa yu'minu, dan mereka agar mereka beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum in fa'alu dhalika atahumullah kiflaini min rahmatihi. Jikalau mereka kerjakan hal itu, Allah akan berikan dua bagian dari rahmatnya. Nasibaini minal ajr, dua bagian dari pahala. Nasibun ala imanihim bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan ganjaran atau bagian atas keimanan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga mereka mendapatkan satu bagian dari gam keimanan mereka terhadap Nabi Musa atau Nabi Isa. Wa yahtamilu ay yakuna al-amru 'aman yadkhulu fihi ahlul kitab wa ghayruhum wa hadha huwa adh-dhahir. Mungkin ya mengandung juga ini adalah perintah yang bersifat umum, masuk padanya ahlul kitab dan selain mereka, dan ini yang nampak. Wa annallaha amarahum bil imani wat taqwa alladhi yadkhulu fihi jami'ud din zahiruhu wa batinuhu, jami'ud din zahiri wa batini usulihi wa furu'i, wa annahum in imtathalu hadzal amral 'adzim a'tahum kiflain min rahmatihi. Allahu jalla wa ala memerintahkan mereka untuk beriman dan bertakwa, yang masuk dalam semua jami'ud din, zahirnya dan batinnya, prinsipnya dan cabang-cabangnya. Dan jikalau mereka mengerjakan perkara besar ini, Allah akan memberikan kepada mereka kiflaini min rahmatihi, dua bagian dari rahmatnya. La ya'lamu qadrahuma wala wasfahuma illallah ta'ala. Tidak akan ada orang yang mengetahui kadar dua bagian dari rahmatnya, dan tidak ada yang mengetahui sifat dua dari rahmatnya yang disebut, kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Ajrun alal iman wa ajrun alat taqwa, ganjaran dalam keimanan dan ganjaran atas ketakwaan. Wa ajrun alam tithalil awamir wa ajrun ala jtinabin nawahi, pahala di saat melaksanakan perintah dan nilai di saat menjauhi larangan. Au anna tasniyatal murada biha tikrarul ita'i marratan ba'da ukhra, atau disebutkan ya kiflaini, yang dimaksud adalah berulang-ulangnya pemberian tersebut dari Allah tabaraka wa ta'ala, satu menyusul berikutnya, menyusul berikutnya. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi ay yu'tikum ilman wa hudan wa nuran tamshuna bihi fi dhulumatil jahl wa yaghfiru lakum as-sayyi'at. Allah menjadikan buat kalian cahaya, kalian berjalan dengannya. Allah memberikan kepada kalian ilmu, petunjuk, cahaya, yang kalian berjalan dengan cahaya itu dalam kegelapan kebodohan, dan akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Wallahu dzul fadlil azim, fala yastaghrabu kathratu hadzal thawab ala fadli dzil fadlil azim alladzi amma fadluhu ahlas samawati wal ard, fala yakhlu makhluqun min fadlihi tarfata ainin wal aqalla min dzalik. Kata beliau, dan dia Allahu Jalla wa'ala sebagai pemilik karunia yang besar, tidak heran akan besar dan banyaknya pahala karena atas pemilik keutamaan yang besar, di mana keutamaannya bersifat menyeluruh, mencakup seluruh penduduk langit dan bumi. Tidak ada satu makhluk pun yang lepas dari karunia Allah Jalla fi'ula, walaupun satu kejap mata, tidak pula lebih sedikit dari itu. Wa qawluhu li alla ya'lam ahlul kitab alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah ay bayyana lakum fadlana wa ihsanana liman amana imanan amma kami menjelaskan karunia kami, kebaikan kami terhadap orang yang beriman secara umum, wattaqallaha, dan bertakwa kepada Allah, wa amana bi rasulihi, dan dia beriman kepada rasulnya. Li ajli ayyakuna inda ahlil kitab ilmun, agar ahlul kitab memiliki ilmu, bi annahum la yaqdiruna ala syai'in min fadlillah, ay la yahjuruna ala Allah bihasabi ahwa'ihim wa ukulihimul fasidah, fayakulun la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Kata beliau barakallahu fikum, bahwa jika mereka tidak mampu untuk melaksanakan sesuatu atau mendapatkan sesuatu dari karunia Allah, ai la yuhajiruna ala Allah, mereka tidak bisa untuk membatasi atas Allah azza wa jalla sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan akal-akal mereka yang rusak, lalu mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang Yahudi dan Nasara. Wa yatamannauna 'alallahi al-amanil fasidah, mereka berangan-angan atas Allah azza wa jalla dengan angan-angan yang rusak. Jadi mereka barakallahu fikum membatasi karunia Allah itu buat diri mereka. Yahudi dan Nasara pekerjaannya demikian. Antara Yahudi dan Nasara itu sendiri saling telanjangi. Waqalatil Yahud laisatin Nasara ala syai, waqalatin Nasara laisatil Yahudu ala syai. Mereka saling telanjangi barakallahu fikum. Ya. Dan termasuk dari kehancuran yang menimpa kaum Nasara adalah perbuatannya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini terkenal dengan ahlul makr. Orang yang pintar menipu barakallahu fikum. Dan orang yang punya hasad yang sangat tinggi. Mereka ingin melumatkan orang-orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai mereka berani membatasi. Kalian tidak dapat karunia Allah, wahai pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan masuk ke dalam surga, kata mereka, kecuali dia sebagai seorang Yahudi atau Nasara. Fa akhbarallahu ta'ala al-mu'minin bi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muttaqina lillah anna lahum kiflaini min rahmatihi. Allah memberitakan kepada mereka yang beriman kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang yang bertakwa kepada Allah bahwa mereka memiliki dua bagian dari rahmatnya. Maksudnya, dimanapun sampean berada dengan keimanan, berada dengan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka tetap akan menjemput kita itu dua karunia dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak hanya itu saja, wa nuran wa magfiratan ragman an unu fi ahlil kita. Ya, cahaya pengampunan walaupun ahlul kitab itu tidak suka, benci. Ya, bagaimana upaya mereka untuk memadamkan cahaya Allah tabaraka wa ta'ala? Gagal. Barakallahu fikum. Upaya-upaya untuk kemudian memberangus kaum mukminin dengan berbagai macam langkah, mereka tidak mampu melakukannya. Apalagi memadamkan cahaya Allah tabaraka wa ta'ala. Waliya'lamu, agar mereka semuanya, Yahudi dan Nasara itu tahu, annal fadla biyadillah yu'tihi man yasha, karunia semuanya ada di tangan Allah. Allah akan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Mimmanik tadab hikmatuhu ta'ala ayu'tiyahu min fadlih, siapa saja yang Allah karuniakan atau kebijakan Allah tabaraka wa ta'ala dia mendapatkan karunianya, pasti dia akan mendapatkannya barakallahu fikum. Wallahu dhul fadlil azim, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala pemilik karunia yang besar. alladzi la yuqadiru qadrahu, yang tidak akan bisa ditakar karunia Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika kita mengetahui bahwa Allah azza wa jalla pemilik karunia yang besar, saudara kita dapat, kita belum dapat, ya tentu barakallahu fikum, tidak kemudian memunculkan sifat hasad yang ada pada diri kita. Rahimani wa rahimakumullah. Karena pembagian karunia itu mutlak, dialah Allahu jalla wa ala yang berbuat. Memberikan lebih ini dan tidak diberikan kepada itu. Ya. Ini pas-pasan, itu serba kurang misalkan. Kaitannya dengan kehidupan, ya hajat kita dunia, hajat kehidupan dunia ini, kan itu yang kita jumpai di dalam hidup barakallahu fikum. Atau pada diri kita sekarang muda, besok kan bukan sulit. Sekarang masya Allah laris, besok kita menemukan tersendat. Itu kan semuanya terkait dengan perjalanan hidup dan pembagian karunia dari Allah tabaraka wa ta'ala. Jikalau kita mau jujur barakallahu fikum, ternyata di setiap daerah dan negeri telah dipersiapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kebutuhan negeri itu sendiri dan penduduknya. Di sini bisa ditanam dengan baik tanaman ini, ketika di situ tidak bisa. Allahu jalla wa ala yang membagikan karunianya sesuai dengan kebijaksanaannya. Disinilah letaknya panggilan untuk kita menjadi orang yang pandai bersyukur seberapapun yang kita dapatkan di dalam hidup barakallahu fikum dari hajat-hajat kita syukuri rahimani wa rahimakumullah. Jikalau ini baju kita pakai selalu atas nikmat-nikmat Allah, Allahu jalla wa ala telah berjanji akan menjaga nikmat yang kita syukuri dan akan menambahnya dengan nikmat yang lain. Ingat, penambahan nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala jangan hanya dibayangkan 1000 jadi 2000, 100 jadi 200 ribu, jangan. Sudah terlalu banyak nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hidup. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan waruziqa kafafa wa qanna'ahu Allah ala ma ata. Diberikan rezeki oleh Allah jalla wa ala kecukupan, dan Allahu jalla wa ala menanamkan pada dirinya qanaah, menerima apa yang dia bisa genggam, karena memang itu adalah ketentuan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sering kita menemukan orang yang memang rezekinya sekian misalkan, lalu dia coba memaksakan diri untuk membuka yang besar, dia tidak pernah barakallahu fikum mencapainya. Ada saja sebabnya dia gagal, dia mundur, dia tidak berhasil, sehingga kembali kepada rezeki yang telah ditentukan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ahibbati fillah, dengan ini atau kita terus belajar agama Allah tabaraka wa ta'ala untuk mengetahui posisi kita sebagai hamba Allah jalla fi'ula. Ketika kita mendapatkan karunia, kita tahu ya posisi kita di mana, dan ketika kita dicoba dan diuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita mengetahui posisi kita barakallahu fikum sebagai hamba Allah jalla fi'ula. والله تعالى أعلم بالصواب وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.